Jadi berkali-kali ke Padang Bulan tuh pakai ambulan. Setiap Padang Bulan tengahnya kayak gelisah. Ini piye carane iso nang Jombang itu. Ini yang jadi masalah. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita yang ini menjadi memori yang tak terlupakan bagi saya. Setiap kali akan Padang Bulan, selalu terbersit keinginan untuk pergi ke sebuah desa di Menturo. Itu sebuah desa kecil di Jombang bagian utara. Dan pada waktu itu saya bersama sahabat kecil saya, namanya Mas Gili. Dia seorang guru SD yang sangat-sangat berniat sekali setiap Padang Bulan itu untuk mengajak pergi ke Jombang. Dan suatu hari saya berdua dengan Mas Giri naik bis dengan segala macam untel-untelannya, baunya dan lain sebagainya. Asik pokoknya, itu sangat mesra naik bis itu. Kemudian kita turun di peterongan. Turun di peterongan, gelap. Waktu itu kita bingung mau kemana gitu, mau naik apa. Belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada apapun. Yang ada hanyalah tukang becak. Singkat kata, karena kondisi juga mepet, nyang-nyanganlah dengan tukang becak itu. Terjadi kesepakatan, kalau nggak salah itu 15 ribu rupiah dari peterongan sampai kontraknya sampai di Menturo. Ya akhirnya dengan ketawa ketiwi cekakak cekikik dengan kiri, kita sampai di desa sebelahnya Menturo, itu namanya Sebani. Kondisi waktu itu tidak memungkinkan becak lewat karena masih lumpur dan sebagainya. Akhirnya kita berhenti di situ. Dari Sebani kita jalan kaki, cukup lumayan lah, kira-kira mungkin 20-30 menit jalan kaki. Dan ternyata sampai di situ kita juga tidak bisa membelah manusia yang masuk. Akhirnya ya sudah, kita nongkrong di situ sambil menunggu kesempatan kapan kita bisa, saya dan Mas Giri itu bisa menembus lautan manusia. Lautan manusia itu. Nah, kesempatan kali ini saya ingin bernostalgia. Kami ingin bernostalgia. Bagaimana asbabun nuzulnya pengajian itu? Bagaimana apa sih sebenarnya yang akan ada di situ? Dan sudah hadir kali ini Cak Fuad. Assalamualaikum Cak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah putra tertua dari keluarga Jombang, kalau saya menyebut keluarga Menturo, yang tahu betul bagaimana keluarga Jombang, keluarga Menturo ini menafkahkan apa yang punya kepada masyarakat. Dan juga tentu kalau kita ngomong Padang Bulan ada Cak Nun. Assalamualaikum Cak Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada banyak pertanyaan nanti yang akan saya ajukan ke Cak Nun. Karena posisi waktu itu Cak Nun berada bermukim di Jogja. Ada juga Mas Banar, seorang pelaku tarekat Padang Bulan. Nah, sebelum ke Banar ini, Mas Banar ini adalah seorang penyiar Jeronimo, teknisi juga Jeronimo, seorang anggota Orari, seorang pesepeda juga yang ampuh, yang baru saja menyelesaikan rutenya sampai tur ke Ambarawa, Salatiga, dan ke Jogja. Assalamualaikum Mas Banar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Cak Nun dan Cak Fuad, saya pengen tanya dulu ke Mas Banar. Apa sih yang menyebabkan Mas Banar sebagai seorang pelaku tarekat? Saya menyebutnya tarekat Padang Bulan karena setiap mau Padang Bulan itu mesti agi-agi gitu, mesti kesana. Apa yang menyebabkan itu, Mas Banar? Ya, terima kasih Cak Nun, Cak Fuad, juga Mas Sedot. Itu di tahun 90-an ya. Jadi mungkin 92-93. Pertama itu Mas Edot, yuk nyumbang. Nyumbang apa gitu loh. Nah, kita berangkat ke sana. Ya pertama mungkin happy-happy ya, senang-senang apa piye gitu. Ternyata sana ke Menturo, ke di tempatnya Cak Nun, sudah ada istilah namanya Padang Bulan. Nah, setelah berlangsung itu awal-awal Padang Bulan, ternyata menarik. Itu awalnya. Terus berjalan per bulan, itu kan setiap bulan ya. Setiap bulan Padang Bulan, setiap bulan Padang Bulan. Nah, kebetulan orang kan pada enggak ngerti, masyarakat itu enggak ngerti. Ngajar Padang Bulan. Apa tau kuwi? Pertama saya ngajak teman, ada yang mau, ada yang enggak. Nah, kebetulan setiap mau Padang Bulan, umat tanggal 15 Padang Bulan itu kan tanggal 17 14 Hijriah ya. Kita istilahnya apa ya, biayaan itu loh. Wah, nggak harap Padang Bulan biayaan. Iki swayai, ayo ngetan. Nah, itu selalu apa magnet apa yang membuat harus ke Jombang gitu loh. Kayak cowok mau ketemu ceweknya gitu. Sampai begini, maaf ya. Waktu itu mungkin tidak seperti sekarang transportasi dengan kemudahan-kemudahannya dan mungkin bekalnya sampai-sampai wis piye iki? Urunan apa piye? Pokoknya harus ke sana. Nah, sampai Mas Edot kebetulan sudah menjadi dokter ya. Wis kae kanggo ambulan. Jadi berkali-kali ke Padang Bulan tuh pakai ambulan. Iya, ambulan puskesmas. Pakai ambulan puskesmas. Pakai ambulan puskesmas. Jadi di depan tiga, kadang di belakang ada urat ketok kabeh ning ketok. Tunggul-tunggul kae. Ya, semua kok anggaran pengajaran di Cak Nun di Jombang selalu ada ambulan dari Jogja, puskesmas Jogja gitu. Itu cerita-cerita masa-masa waktu itu Padang Bulan yang saya alami. Dan setiap Padang Bulan setengah itu kayak gelisah. Ini piye carane iso ning Jombang itu. Ini yang jadi masalah. Masalah itu ya? Masalah. Piye carane iso ning Jombang itu. Setiap. Nah, pertama 1-2 adik-adik saya saja, terus aku melu, Pak, anggar neng Jombang aku melu itu. itu terus singkat cerita berkembang. Sampai ini dari sound system ya, sound system tuh yang dari mixer kecil ditumpuk meneh, mixer. Jadi diseberluaskan mixer kah banget mas. Itu. Sehingga kayak apa ya, tabal tulam. Dulu mungkin ya kalau saya cerita dari musola langgar kecil itu terus sudah dikasih seng. Terus pokoknya setiap bulan berubah. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Cak Hua atau Mas Edat bisa memberikan yang lebih bisa diingat-ingat lagi. Nanti akan saya tanyakan juga Mas Bandar tentang proses rekaman kita yang pertama itu dulu itu, Canun. Oh iya. Ya, saya sebenarnya ikut dalam proses lahirnya. Kalau saya tidak salah ingat, mudah-mudahan lahirnya Padang Bulan ini Nah, sebelum nanti saya ke Cak Fuad, saya ingin ke Cak Nun dulu dengan ending sebuah pertanyaan. Tapi ceritanya ketika waktu itu tahun 93, Lebaran kan kira-kira bulan April ya, April. Di Lebaran hari pertama saya sowan ke Patangpuluan. Kemudian Cak Nun menawarkan diri, Dot, aku duduk, kowe ya duduk toh. Nah, duduk saya itu karena pada hari kelima pernikahan saya, istri saya pergi sekolah ke Amerika. Jadi duduk dalam tanda petik. Ayo, kowe tak jak neng Jombang, sowan ibu. Wah, ya gelem. Nah, hari kedua kami berangkat dari Jogja jam 11:30 malam, tapi prakteknya ya berangkatnya 12:30 malam dengan Mitsubishi Galen bersama dengan Mas Arif Avandi waktu itu. Jawa Pos ya. Ya, Jawa Pos. Mas Arif kemudian karena dia mau ke Blitar, dia turun di Simpang 3 Kertosono. Ke Kertosono Nganjuk, atau Nganjuk? Nganjuk. Nganjuk. Nganjuk. Nganjuk. Banyak cerita sebenarnya. Saya protes sama Cak Nun. Budal bengi, Cak. Iya, bengi. Ngelawan takdir, saya bilang gitu. Cak Nun ketawa, itu loh ngelawan takdir. Lah ya takdirnya malam itu untuk tidur, untuk nyetir. Dalam sepanjang perjalanan itu memang, ya bayangkan kalau 12:30 berangkat, kemudian 6:30 sudah sampai di situ kan hanya 5 jam, belum ada tol waktu itu. Nah, sampai di Nganjuk, sampai di Jombang, subuh itu ya hampir subuh lah, habis subuh, kemudian dipersilahkan sama Ibu Suwargi waktu itu untuk ngaso, kemudian agak siang kita ke Mojoagung. Ada pertemuan terah di situ. Nanti mungkin Cak Buat bisa cerita pertemuan terah setiap Idul Fitri. Nah, kemudian malamnya ada pengajian atau pertemuan di langgar depan rumah. Kira-kira 15-20 orang atau 25 orang. Saya ingat ada komplit lah, ada Cak Nang, ada Cak Nas, Cak Til, Cak Mif, kemudian ada Biro, ada Azaki, ada siapa saja yang ada di situ. Kemudian seingat saya disitulah embrio formalitas Padang Bulan itu muncul, yang kemudian akan diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, ada satu pertanyaan untuk Cak Nun. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi itu? Dan kenapa Cak Nun mau PP Jogja, Jombang? Karena pada waktu itu kan Cak Nun domisilinya di Jogja. Sehingga punya energi, punya keinginan untuk pergi ke Jombang. Sekarang ini kan orang, sebagian orang lah, enggak semua orang itu, kenal gelombang sosial, gelombang keagamaan yang namanya Ma'iyah. Itu semacam ombak saja. Mm-hmm. Kalau ombak itu kan enggak kelihatan, Mas. Yang kelihatan kan, yang bisa difoto kan airnya, ombaknya enggak bisa. Nah, Padang Bulan itu enggak bisa difoto. Nah, itu namanya Ma'iyah kan. Sekarang sampai di seluruh Indonesia ada 63 apa? Simbol. Ombak. Apa namanya? Simbol. Simbol, simbol Ma'iyah itu kemudian sampai di Eropa, di Korea dan seterusnya. Itu mereka punya kelompok-kelompok yang menggelombang atau mengombak seperti itu, yang tidak punya sifat padat. Nah, di antara 63 simpul se-Indonesia dan beberapa di seluruh dunia itu, yang paling induk kan ada di Jogja, ada setiap tanggal 17 Mocopat Syafaat. Di Semarang ada Gambang Syafaat, di Jakarta ada Kenduri Cinta, di Surabaya ada Bang-bang Wetan dan seterusnya ya, sampai ada Papa Rendang Ate di Mandar, Sulawesi dan seterusnya. Itu semua induknya awalnya adalah Padang Bulan yang tadi Mas Eda ceritakan. Nah, sekarang sudah menjadi banyak ombak di mana-mana. Soal tujuannya, soal untuk apa, nanti kita bicarakan. Tapi intinya adalah asal-usulnya itu Padang Bulan itu. Padang Bulan ini kalau yang saya ingat tuh gini, Cak Dil adik saya itu bilang sama saya, saya kan sekretaris saya waktu itu kakaknya Zaki namanya Yusron. Nah, Yusron ini begitu aktif, begitu dinamis, begitu responsif terhadap masyarakat sehingga jadwal saya itu agak gila-gilaan. Itu bisa 1 bulan 60 acara. Bisa sehari 2 acara, 3 acara, ganti-ganti kota. Terus adik saya yang lain, Adil, mengatakan, daripada loncat-loncat sana kemari tiap hari, untuk Jawa Timur disatukan saja di Jombang. Akhirnya lahirlah ide Padang Bulan itu. Nah, kenapa Padang Bulan? Karena itu malam purnama. Nah, saya kebetulan lahirnya pas malam purnama. Sekitar jam-jam tarweh malam itu. Tanggal 14 malam. Maka kita putuskan untuk dibikin pengajian rutin di Menturo, Jombang itu, setiap malam purnama. Kan gitu ceritanya. Yang Mas Bana ceritakan tadi, yang Mas Bana ceritakan itu, ketika Padang Bulan sudah jalan sekian bulan dan jumlah jamaah yang datang itu, soal motivasinya nanti dulu ya, tapi pokoknya jumlah yang datang itu dari 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 sampai hampir 40.000, sehingga desa sebelum Menturo itu sudah penuh orang yang Mas Bandar yang susah masuk, apa, masuk tadi itu. Nah, itu berlangsung setiap bulan. Semuanya, yang 63 tadi maupunnya di Jogja, Jakarta, Semarang, semuanya setiap bulan. Jadi saya setiap bulan harus nyetir ke Jombang, termasuk yang sama Sedot, sama Bandar juga gitu ya. Jadi setiap bulan kadang-kadang nyetir sendiri pakai mobil, kadang-kadang pakai jeep dulu, atau kadang-kadang naik bis biasa. Pokoknya saya setiap bulan. Jadi itu kalau dihitung sekarang sudah, kalau dari 1993 berarti sekarang sudah 29 tahun ya. Itu setiap bulan. Itu pun ditambah setiap bulan juga ke Surabaya, setiap bulan juga ke Semarang, setiap bulan juga ke Jakarta, setiap bulan juga di Yogyakarta dan seterusnya gitu ya. Itu terus menerus sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, tapi kan orang bingung, ini untuk apa ini? Kalau pengajian ngapain setiap bulan? Dan memang kan tidak ada pengajian yang sampai 30 tahun terus menerus setiap bulan dengan jumlah jamaah yang puluhan ribu gitu ya. Itu pun nanti ketika Ma'iyah lahir, dulu kan waktu Banar sama Mas Edot sana kan paling jam 12, jam 1 selesai. Ketika Ma'iyah dimulai itu kan sudah sampai jam 3. Itu pun kalau nggak ada subuh, mesti akan langsung sampai matahari terbit. Karena ada subuh maka jam 3 kita akhiri. Gitu. Dan itu berlangsung sampai hari ini, kecuali selama pandemi aja. Nah, jadi sekarang yang Mas Edot ceritakan tadi, awal mulanya dulu itu menurut saya, yang Mas Edot ikut rapat, Bandar ikut dan apa ikut mengatur positioning apa sound dan seterusnya, termasuk merekam sejumlah hal di sana. Kan Mas Bandar ini termasuk dokumentator Padang Bulan yang paling primer awal dulu ya. Semua itu berlangsung setiap bulan secara rutin dan tidak ada sponsornya, tidak ada pembiayaan dari siapapun. Itu semua ya torok, itu urunan keluarga saja dan seterusnya. Semua tempat, 63 tempat itu juga tidak ada sponsor pemerintah, tidak ada perusahaan, tidak ada apapun. Itu mandirinya kelompok-kelompok itu sendiri gitu. Nah, dari situ mungkin kita bisa, Mas Edot bisa memperluas ke Cak Fuad, itu pengajian bagaimana? Memang kalau saya simpulkan, waktu awal-awal Padang Bulan itu mereka masih macam-macam obsesinya. Ingin ada artis yang ikut datang ke sana, ingin ada tokoh nasional. Kemudian sempat datang Omay Rama, Prabowo, Lia Aminuddin, Profesor Hembing. Profesor Hembing dan seterusnya, macam-macam dari bermacam-macam pendekatan ya, pendekatan sosial itu ya. Waktu itu motivasinya masih pop ya, Pak ya. Orang ingin ketemu tokoh nasional. Jadi pertanyaannya sebelum ke Menturo itu, ini datang apa tidak? Ini siapa yang akan datang, tokoh Jakarta yang akan selalu gitu ya. Itu berlangsung mungkin sampai 10 hampir 20 tahun masih seperti itu, tapi kemudian kan terjadi metamorfose, tapi dengan motivasi yang menurut saya sudah bersih, tidak ingin ketemu tokoh, tidak ingin pop-popan, tidak ingin gimmick-gimmickan, tidak ingin cengeng-cengengan idola-idola, tidak ada. Pokoknya mereka datang rutin ke Padang Bulan tahun-tahun terakhir ini karena memang betul-betul ingin sinau bareng, gitu ya. Karena prinsip dasarnya kan sinau bareng. Nah, Tanun, sebelum nanti saya kembali ke situ, nanti ke Cak Fuad dulu. Jadi keluarga Menturo ini yang saya dengar adalah keluarga yang senang sedekah ya. apapun yang disediakan, ilmu, kemudian tenaga, pikiran, apapun yang lahirnya akan bentuknya bermacam-macam. Sekolahan, kemudian pengajian, apapun juga. Bahkan saya ingat waktu di Padang Bulan itu ada makanan-makanan kecil dalam bentuk tambir yang keluar itu, dan itu saya yakin sedekah dari keluarga Menturo. Nah, Cak Fuad, sebenarnya bagaimana asbabun nuzulnya dari pengajian ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai latar belakang Padang Bulan, Cak Nun tadi sudah menceritakan juga ya, asal mulanya. Ya, meskipun mungkin juga ada beberapa versi lain yang bukan bertentangan, tapi berbeda. Ya, sesuai dengan ya tentunya apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh yang menceritakan itu. Ya, saya akan coba sampaikan pertanyaan Mas Edo tadi, kenapa sih keluarga ini, ya, keluarga Cak Mat dan Yumah kalau di sana ya, orang tua kami itu kok mengadakan suatu kegiatan yang ya mungkin menyusahkan diri sendiri bagi sebagian orang ya. Ya. Sampai harus Cak Nun datang setiap bulan dari Jogja ke ke Jombang, saya dari Malang juga ke Jombang dan seterusnya ya. Jadi kami putra-putra Pak Muhammad dan Ibu Halimah ini memang dididik untuk singkatnya barangkali mengabdi ya kepada Allah dalam bentuk mengabdi kepada masyarakat. Ya. Kami tidak pernah diberitahu, diajarin secara verbal ya, kamu harus begini, harus begitu, enggak ada. Tapi kami dididik contoh, melalui contoh. Nah, itu yang penting. Enggak pernah kita ini disuruh ini, itu enggak. Tapi mereka beri contoh. Ya, bagaimana ayah itu dalam pasang surut kehidupannya secara ekonomi dan sebagainya itu tetap konsisten untuk membantu masyarakat ya, dalam berbagai bentuk. Termasuk juga ibu saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ya, untuk pengembangan masyarakat. Bukan hanya pengajian, termasuk pengajian ibu-ibu, anak-anak dan seterusnya ya. Bukan hanya pendidikan, tapi juga ayah itu bikin koperasi sembako, bikin perpustakaan, terus mendorong kegiatan olahraga dengan dikasih fasilitas-fasilitas dari pingpong, badminton, voli, sepak bola sampai drum band. Jadi kita juga punya drum band di Menturo waktu itu gitu. Itu semua ayah saya, ayah kami. Nah, mungkin yang Cak Fuad juga setuju ya. Sebenarnya kan ini kan pengajian di mana kami berkumpul 15 orang. Anaknya ayah ibu itu kan 15. Jadi itu bagi kami Padang Bulan itu hari raya karena kami ngumpul. Setiap Padang Bulan kita kumpul, meskipun kadang-kadang tidak lengkap 15, tapi kita kumpul. Jadi kita tidak menunggu Idul Fitri untuk hari rayaan gitu ya. Kita setiap Padang Bulan sudah kumpul semua saudara itu dengan keluarganya masing-masing. Nah, sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan, Cak. Apakah ada motivasi lain untuk pergi dari Jogja ke Jombang? Ya, merawat kekeluargaan kami. Iya. Karena saya keempat, Cak Fuad nomor pertama, terus kami 15 bersaudara. Sekarang sudah semuanya berkeluarga dan kita ngumpul setiap bulan kan, ngumpul dok kan sudah bahagia kan gitu. Terus kalau kita bahagia sendiri kan enggak enak. Kalau bisa kita juga kasih kegembiraan kepada masyarakat, maka kita bikin Padang Bulan itu.